شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji hormat bagi Allah Rabb semesta alam yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kepercayaan untuk berdiri dalam satu barisan di mana barisan terdepan ada bendera panji-panji Islam. Semoga salawat dan salam tercurahkan pula kepada kedua tun hasanah kita, Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, mutabi'in dan sehingga pengikut akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisannya. Iwafillah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di forum hari Rabu ini yang dimana kita sudah kedatangan guru kita Al-Ustaz Ahmad Sarwat yang insya Allah sudah biasa berada di tengah diantara kita. Sebelum kita mulai kajian fikih kontemporer kita, kami harapkan kepada sahabat-sahabat untuk bisa maju lagi ke depan untuk mengisi kekosongan. Sampai kosong bisa diisi lagi ke depan, karena insya Allah masih ada teman-teman kita di bawah yang mungkin dari masjid atau dari ruangan kerja yang akan mau kesini juga, sehingga masih berikan space di belakang buat teman-teman kita. Baik, insya Allah temanya sudah terlihat, yaitu tentang nikah siri, solusi ataukah intimidasi, yang mungkin beberapa minggu terakhir ini sudah menjadi tema yang sedang hot-hotnya gitu dalam pemberitaan tentang rencana RPP dari pemerintah. Baik, kita langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Ahmad Sarwat. Waktu kami pesan 30 menit ke depan. Tafadhol. Nanti kalau udah habis ingetin ya waktunya. Saya lupa bawa jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau judulnya nikah siri ini bukan berarti kita mau sama-sama memperjuangkan agar nikah siri ini tidak dilarang. Tapi kita akan bicara tentang bagaimana tinjauan syariah Islam terhadap fenomena tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kalau kita menyebut istilah nikah siri, lalu kemudian ditanya apa hukumnya, jawabnya bingung. Sebab istilah nikah siri tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam hadis Nabawi yang mulia itu. Jadi ini adalah fenomena yang ada di tengah masyarakat tertentu pada zaman tertentu. Maka kita harus lihat dulu secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan nikah siri itu. Nah, kelihatannya nikah siri ini terkait dengan masalah aspek legal. Jadi ada dua hal sebenarnya, ada aspek legal dan juga ada aspek, ya kita sebut dengan istilah syar'i atau tidak syar'i. Ada yang syar'i tapi tidak legal, ada yang legal tapi tidak syar'i, dan sebaliknya ada yang tidak syar'i dan juga tidak legal. Nah, kita petakan dulu biar nanti kita bisa mencari di mana sebenarnya posisi atau kuadran dari berbagai pola atau metode pernikahan. Saya menyebutnya ada 4 versi. Dan saya membagi ada 2 garis ya. Atas bawah, kanan kiri. Yang atas bawah itu kita bicara makin ke atas makin syar'i. Dan yang namanya syar'i adalah ya sesuai dengan aturan syariat Islam. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul dan yang lain-lainnya. Kalau dia semakin ke bawah, semakin tidak syar'i, yaitu ya lawannya. Lalu garis kanan kiri ini semakin ke kanan itu semakin legal, dalam arti tercatat entah itu di kantor urusan agama yang berada di bawah struktur Departemen Agama atau dalam catatan sipil. Kemudian yang sebelah kirinya adalah yang tidak legal, ya sebagai lawannya. Nah, dengan peta ini mungkin kita bisa lebih mudah menyebutkan mana yang dimaksud dengan nikah siri, dan lalu kita lihat juga nanti motivasinya apa. Kita menemukan paling atas kanan itu ada wilayah nomor 1. Ini adalah wilayah kita sekarang. Ya, rata-rata kita menikah itu syar'i dan juga legal. Lalu ada juga yang kedua, kiri atas. Secara urusan syar'inya sah karena ada wali, saksi, ijab kabul dan sebagainya. Tapi secara legalitas ini belum atau tidak tercatat di KUA atau catatan sipil. Nah, ini yang sering disebut-sebut sebagai nikah siri itu. Nanti ada juga yang nomor 3. Berarti dia posisinya adalah dia legal, tercatat di KUA, tapi tidak syar'i. Ada juga ini yang kayak gini. Nanti akan kita sebutkan seperti apa masing-masingnya. Nah, yang terakhir ini juga termasuk nikah siri juga. Tidak legal dan tidak syar'i. Sudah tidak sah secara hukum Islam, tidak sah pula secara hukum negara. Kita akan bahas satu persatu secara lebih mendalam. Kita lihat yang nomor 1, legal dan juga syar'i. Atau syar'i, legal, nah ini ideal. Jadi Quran hadisnya dapat, ya fikihnya dapat, kemudian legalnya buku nikahnya juga ada. Saya kira ini enggak perlu kita permasalahkan ya. Nah, yang nikah siri itu yang ini. Yaitu dari segi motif ya. Dari segi syar'inya dia syar'i. Artinya sudah ada wali, ada ijab kabul, ada saksi dan sebagainya. Tapi dari segi aspek legalitas tidak diurus atau tidak diselesaikan, dan itulah yang sering disebut dengan nikah siri. Tapi kita juga harus hati-hati untuk menilai nikah siri ini apa motifnya dulu. Ada motif yang nomor 1, misalnya tidak punya biaya, yang resminya hanya 350.000, tapi ternyata resmi ini juga nggak pasti juga. Dan setiap wilayah beda-beda. Kalau nikahnya di masjid Kubah Mas gitu misalnya, atau di masjid aktif gitu, nah ini harganya beda dengan kalau masjidnya agak mojok-mojok dikit gitu. Jadi penampakan masjidnya, tempatnya itu, nah itu menentukan juga harga berapa biaya pengurusan aspek legal, dan juga itu sekalian dengan ongkos taksinya si bapak penghulu itu. Nah, banyak di kalangan masyarakat kita yang jangankan 350.000, 1.000 perak pun gak punya duit, tapi mau kawin. Dan dia tahu bahwa menikah itu harus memenuhi syarat-syarat secara syar'i, dan secara syar'i tidak pakai biaya. Yang penting walinya ada, kemudian terjadi ijab kabul, ada saksinya, bismillah, selesai. Ibarat kata ya, makan kacang goreng sama air teh udah jadi. Yang penting terjadi ijab kabul. Dalam Islam tidak ada persyaratan harus bayar ini atau bayar itu. Yang susah itu adalah bayar kepada Pak KUA-nya. Karena kita tinggal di negara Indonesia dan Departemen Agama itu nomor 3 terkorup di Indonesia. Ya, masih terkorup sampai hari ini. Maka urusan nikah pun jadi susah. Harus ada pengantar RT, RW, lurah, bahkan camat. Kalau antar kecamatan itu harus ada numpang nikah dan sebagainya. Begitu-begitulah. Padahal sebenarnya itu cuma kertas, kertas, kertas, ya distempel-stempel. Intinya ujung-ujungnya ya duit juga ujung-ujungnya. Nah, sebenarnya kan kalau orang mau nikah gampang, harusnya ya sederhananya dia kirim aja SMS, ketik rek. Ketik rek nama suami, nama istri, ya kan? Masukin identifikasi number setiap penduduk kita, tek-tek kirim ke nomor KUA gitu yang berlaku nasional. Otomatis dalam waktu 5 menit langsung dapat jawaban. Ya, Anda sudah diterima sebagai sebuah pernikahan. Selesai harusnya registrasi mudah sebagaimana meregistrasi dari prabayar ke pascabayar gitu ya. Ya, seperti itulah harusnya, sesederhana mungkin, karena birokrasi atau Departemen Agama itu memang diciptakan, dibiayai, diselenggarakan itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk ngambil duitnya masyarakat. Nah, kasusnya adalah ketika banyak orang tidak punya surat nikah karena memang semata-mata dia tidak punya uang, lalu kemudian mau diperkarakan, ini kan namanya kayak memojokkan orang pada satu titik, kemudian mau gak mau akhirnya terpojoklah mereka karena kasus ini. Nah, ini yang saya kira tidak layak, dan ini bisa diperkarakan balik bahwa judulnya cuma cari duit aja. Harusnya kalau ada satu kejadian pernikahan, entah itu di masjid, di musola, atau di gedung pertemuan, atau di rumah, harusnya yang namanya petugas KUA itu memang sudah wajib menghadiri dan mencatat, karena tugas dia memang mencatat. Dan untuk itu kemudian dia jadi pegawai negeri, dan untuk itu kemudian pajak kita itu diambil untuk menggaji dia. Jadi bukannya kita harus bayar lagi sama dia. Lah kalau emang kita harus bayar lagi sama dia, berarti dia makan gaji dari dua sisi. Negara membayar, tapi kita juga rakyat harus membayar juga. Nah ini sebuah ya realitas yang sangat timpang di negeri kita. Dan kalau kemudian yang tidak punya surat nikah itu mau diuber-uber gara-gara ini, inilah letak ketidakadilannya. Mestinya nikah tidak bayar, artinya pengurusan itu semua sudah merupakan jaminan dari negara. Kalau perlu, kayak di Saudi atau di beberapa tempat, yang nikah malah dikasih duit. Sewaktu saya masih kuliah dulu di Libya, masih mahasiswa, baru semester 4, saya nikah gitu. Diumumkan kepada mahasiswa yang nikah, segera lapor, bawa surat nikahnya, apa? Dikasih duit seorang 2 juta gitu. Kan asik ya. Jadi kita kemudian terpacu juga untuk bukan menikah lagi, bukan. Jadi kalau motifnya ini, saya kira tidak tepat ketika dilarang ya. Harusnya diputihkan dulu atau dibereskan dulu birokrasi urusan mengurus surat nikah, baru kemudian yang tidak mau melapor ketahuan, berarti dia punya kepentingan yang lain. Apa? Misalnya takut ketahuan istri pertama ya. Di Indonesia, negara yang 90%-an penduduknya muslim, ternyata berlaku undang-undang yang melarang seorang laki-laki yang sudah menikah untuk menikah lagi, kecuali harus membawa surat izin yang tertulis dari istri pertamanya, yang intinya si istri pertama itu menyebutkan dengan sepenuh keikhlasan, saya rela suami saya menikah lagi. Jadi dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, yang mau nulis kayak gitu tuh hanya wanita-wanita yang beriman dan beramal soleh aja. Mana ada wanita mau mengizinkan ngasih stempel, apa ngasih tanda tangan, gak ada. Ya kan? Yang ada juga palang pintu pindah ke jidat, itu ada. Jadi karena tahu gak mungkin lah, kalau ngomong baik-baik sama istri itu gak mungkin ya. Jangankan ngomong baik-baik, baru sekedar ngomongin, si Anu nikah lagi, jadi papa maunya apa? Udah gitu kan, udah susah. Udah semua pintu ditutup gitu kan. Aagim lagi. Nah, gitu. Padahal dulu si mamah itu, kalau yang namanya Aagim muncul di TV, itu paling semangat. Wah, Aagim, bangun dong, jangan tidur melulu. Tuh lo Aagim, kan gitu. Tapi begitu Aagim menikah lagi, kebalik. Ya para suami bilang, mah, itu ada Aagim. Masa bodoh? Gua enggak. Masa bodoh? Mau Aagim yang mau enggak bodoh. Udah lain, karena Aagim dianggap melakukan sebuah dosa besar, karena dalam pandangan sebagian orang, seolah-olah Aagim adalah orang yang tidak setia, tidak punya perasaan dan sebagainya. Ya itu manusiawi lah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika syarat untuk menikah lagi itu harus ada surat izin tertulis dari istri pertama. Nah, banyak orang yang kesulitan. Terus masuk pada satu dilema. Dilemanya apa? Kalau saya tidak diizinkan nikah secara formal, tapi saya kemudian gak bisa menahan nafsu saya gitu ya, maka terjadilah perzinahan. Akhirnya ini juga membawa malapetaka. Nah, daripada jatuhnya zina, ya kan, mau nikah beneran gak dapat izin, tapi susah juga. Kalau iman mungkin masih bisa ditahan, kalau imron kan susah. Jadi daripada jatuhnya zina, kemudian banyak yang berpikir, ya sudahlah nikah siri saja, karena tidak dapat izin secara tertulis dari istri pertama. Termasuk juga takut aturan negara. Kalau pegawai negeri sipil ada PP 10, nggak bisa dia menikah lagi, sudah dilarang. Jadi seolah-olah tidak boleh. Ada kisah menarik tentang poligami ini. Ini bukan berarti saya mendukung poligami, saya cuma menceritakan saja. Di satu negara di Afrika yang hampir 100% masyarakatnya muslim, tapi karena pendidikan sekulernya kuat, maka di sana itu ada peraturan bahwa orang kalau menikah lagi itu bukan hanya tidak dapat izin, tapi juga masuk perkara pidana. Jadi kalau menikah lagi itu resmi atau tidak resmi pidana. Jadi hukumannya bisa sampai 5 tahunan gitu. Sampai 5 tahun kalau menikah lagi. Nah, di sana kebetulan ada seorang katakanlah tokoh agama, kiai lah begitu, ustaz, yang dia menikah lagi. Dan dia diam-diam dan ketahuan. Lalu ditangkap dan diseret ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu dia dipersalahkan karena menikah diam-diam dan tidak legal. Tapi kalau ngurus pun juga emang tidak ada peluangnya. Emang tidak tidak ada peluang untuk menikah lagi. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa bebas dari tuntutan itu? Dia bilang di persidangan sudah diatur dengan yang lain-lain. Dia bilang begini, mohon maaf mungkin terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya wanita ini bukan istri saya. Ini cuma ya selingkuhan saya saja. Jadi cuma diakui sebagai selingkuhan. Setelah ngomong begitu, hakimnya langsung maju, cium tangan, dia bilang, mohon maaf, kami gak tahu bahwa ini selingkuhan. Kami kira ini istri. Kalau istri tidak boleh, tapi kalau selingkuhan, Anda bebas. Jadi mendingan selingkuh daripada nikah. Gitu. Itu hukum yang berlaku di salah satu negara Afrika yang mengharamkan total poligami. Gitu. Kemungkinan Indonesia mau mengarah ke sana. Kemungkinan ya, kalau misalnya PP ini rancangan ini mau diresmikan, jadi nanti nikah siri tidak boleh dan itu dipidanakan, sementara nikah beneran juga dipersulit gitu. Tapi kalau selingkuh nggak apa-apa gitu. Tidak ada satu pasal pun untuk perselingkuhan di Indonesia, tidak ada. Kalau memperkosa ada, kekerasan di dalam rumah tangga ada pasalnya, tapi selingkuh dan berzina itu di Indonesia tidak ada pasalnya. Jadi perselingkuhan itu cuma masalah moral saja, urusan hansip lah, itu pun juga karena kalau ngepung orang yang nangkep basah orang yang lagi selingkuh dapat duit kan, karena damai, udahlah jangan dibawa kemana-mana, ini saya kasih, selesai. Tapi kalau secara hukum itu tidak bisa diproses karena tidak ada pasal tentang perselingkuhan, yang ada paling cuma merusak kehormatan, tapi tidak spesifik dikatakan zina atau selingkuh. Di sini berarti nanti hakimnya atau undang-undangnya harus tegas melihat apa motivasi ketika seorang tidak mengurus legal. Apakah karena dia tidak mampu, ya kan? Ataukah karena dia takut ketahuan istri pertama? Nah, kalau takut ketahuan istri pertama harus dilihat lagi apakah memang dia layak untuk poligami atau tidak. Gitu kan? Sama dengan kasus di Indonesia bahwa wanita itu tidak boleh dinikahi yang masih di bawah umur. Dan ternyata umurnya ini tiap periode ganti-ganti. Dulu di tahun 60-an 13-14 tahun boleh. Makin kesini makin gak boleh. Dan sekarang kalau gak salah undang-undangnya harus di atas 21 tahun. Jadi kalau masih di bawah 20 itu dianggap menikahi anak kecil dan sebagainya lah. Sampai kemudian si siapa namanya itu yang Uji ya. Nah itu kemudian berperkara karena dianggap seperti itu. Jadi undang-undangnya memang setiap saat diubah-ubah terus gitu ya. Baik, itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, emang ada yang tidak syar'i tapi legal? Ada, dan ini memang hukumnya haram. Misalnya gini, ini kasus kalau kita bicara tentang ilmu syariah. Berkali-kali bilang talak pada istrinya tapi masih dianggap suami istri. Padahal dalam Islam yang namanya talak itu ya, itu bukan haknya pengadilan yang mengesahkan talak itu, yang menyebabkan talak itu terjadi, itu bukan siapa-siapa. Satu-satunya adalah suami, bukan istri. Jadi tidak ada cerita istri mentalak suami, yang ada suami mentalak istri. Kalau seorang suami mengatakan anti talak, kamu saya cerai, maka diucapkan serius atau diucapkan main-main, jatuhnya adalah talak. Nah tetapi yang namanya talak itu dalam Islam ada tiga. Maksudnya ada tiga lapis, tiga layer. Kalau satu layer ini sudah koyak, masih ada dua. Maka seandainya dia menyesal tadi pagi mengucapkan talak, malamnya dia bingung mau tidur sama siapa, lalu kemudian dia merasa menyesal, dia rujuk istrinya dengan cukup niat saja dalam hati, tanpa harus diucapkan, bahkan tanpa harus disaksikan. Niatin aja, ah saya rujuk, ah udah masuk kamar istrinya, selesai urusan gitu. Berarti nyambung lagi. Tapi dari tiga layer tadi, layer pertama sudah koyak, masih tinggal ada dua. Seandainya kapan-kapan mereka berantem lagi, lalu kemudian suami mengatakan anti talak, kamu saya cerai, rusaklah lapis yang kedua, sudah terjadi talak yang kedua. Nah tetapi kalau dalam waktu sebulan atau dua bulan kemudian si suami merasa menyesal, lalu dia rujuk istrinya, tidak harus menikah lagi. Batasnya adalah masa iddah, dan masa iddah itu tidak tiga bulan. Masa iddah itu adalah masa suci dari haid sebanyak tiga kali. Jadi yang benar itu kalau menceraikan istri itu harus dalam posisi istri sedang tidak haid. Kalau masih haid lalu ditalak, diucapkan talak, maka hukumnya dosa. Artinya suaminya itu berdosa, tapi talaknya tetap jatuh, tetap sah. Nah kalau yang enggak dosa, nah, itu harus menunggu istrinya suci dan tidak digauli. Jadi ketika dia suci hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, katakanlah selama dua minggu atau tiga minggu dia suci, selama masuk mulai masa suci sampai kemudian jatuhkan talak itu tidak pernah digauli. Kalau pernah digauli berarti enggak boleh. Jadi kalau dia jatuhkan talak, dia dosa juga. Maka harus nunggu lagi, haid dulu, suci lagi, sampai kemudian nanti enggak digauli, baru dijatuhkan talaknya. Nah, masa iddah itu tiga kali suci dari haid sejak jatuhnya talak itu. Selama masa iddah ini belum selesai, maka seorang suami yang terlanjur mentalak istrinya boleh merujuknya hanya dengan meniatkan dalam hati tanpa menikah ulang. Terus kalau lewat gimana? Expire. Nah kalau expire harus di renew ya. Jadi lewat dari masa itu, maka kalaupun mau merujuk lagi boleh, syaratnya ya bawa duit lagi, ngelamar lagi, roti buaya lagi, palang pintu lagi dari mula lah, gitu. Akad nikah maksud saya. Sudah dua kali talak, sudah dua kali rujuk. Nah, yang ketiga kalinya putus, sudah tidak boleh kembali lagi. Kalaupun mau kembali lagi, si istri itu harus menikah dulu dengan niat nikah selama-lamanya dengan orang lain, dan harus terjadi hubungan suami istri. Jadi mungkin niatnya ya udahlah sekali nggak apa-apalah gitu ya, ternyata enak, terusin ah, ya udah terusin berarti. Jadi kalaupun nanti suaminya yang pertama mau kembali lagi, tunggu dulu. Kalau suami yang barusan itu bilang nggak mau saya talak, ya udah itu haknya dia terus sampai 10 tahun 20 tahun. Kalau kemudian sudah 20 tahun bosan, udah bosan lah gitu ya, kemudian dicerai, habis masa iddahnya mau kembali lagi kepada yang pertama, silahkan. Jadi jatuhnya talak itu cukup dengan ucapan dari seorang suami. Ada dua macam talak, ada talak yang sifatnya sharih dengan disebutkan kata-kata cerai, talak, atau dengan cara kinai, yaitu dengan cara bahasa kiasan. Seperti seorang mengatakan pada istrinya, sudahlah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, gitu kan? Nah itu jatuh talak apa enggak? Para ulama mengatakan tergantung niat dalam hatinya ketika mengucapkan itu. Kalau maksudnya pulang ke rumah orang tua, tolong ambil beras di sini udah habis. Kalau niatnya adalah maksudnya itu talak, dan memang masyarakat itu menganggap kalau kata-kata itu dilakukan, diucapkan, itu adalah talak, ya jatuhnya talak. Nah, di negeri kita hubungan suami istri itu disahkannya lewat buku nikah tadi, dan lepasnya hubungan suami istri itu juga dengan putusan pengadilan. Nah, yang tidak ngerti repot juga. Tiap hari talak, pagi talak, malam balik. Besok pagi talak lagi, malam balik lagi. Terus udah 20-30 kali begitu. Kalau secara kacamata Islam itu sudah bukan suami istri lagi. Tapi kalau secara hukum negara, karena belum diurus suratnya ke pengadilan, ya masih dianggap suami istri. Di sini letak ketidakkonsekuenan negara ya, sebagai memang bukan negara Islam sih gitu. Tapi artinya kompilasi hukum perkawinan, hukum Islam perkawinan di Indonesia itu banyak cacatnya di sana sini. Salah satunya itu. Nah, harusnya Seorang suami ketika dia sudah mentalak dua kali, ya, dia harus lapor bahwa saya sudah mentalak. Otomatis kemudian negara hanya mensahkan saja, karena tugasnya hanya mencatat, bukan memberikan keputusan. Dan tidak ada talak itu naik banding, nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada naik banding. Sebagaimana kalau orang menikah kan nggak ada naik banding. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sekian sekian. Saya terima nikahnya. Terus anak perempuan yang dinikah itu bilang saya tolak, gitu misalnya. Si istrinya saya tolak, ya nggak bisa. Pokoknya saya naik banding, ya nggak bisa. Karena yang namanya hukum seperti itu sudah memang seperti itu aturannya. Tapi di Indonesia lucu, orang talak kemudian naik banding, ya naik kasasi sampai ke MA, talaknya nggak jadi. Nah ini kan lucu. Talak itu dianggap seperti hukum pidana, hukum perkara pidana, perdata. Padahal talak, rujuk dan sebagainya itu bukan pidana, bukan perdata. Itu adalah syariat Islam. Allah yang mengatur seperti itu. Kejadiannya berkali-kali bilang talak, tapi masih dianggap suami istri. Dan ini betapa banyak kejadian di negeri kita, bahkan yang muslim. Dan ketika saya tanya kepada dosen fikih saya, Dr. Abdullah Qadiri Al-Ahdal, dosen syariah di Madinah, saya bilang, Ustaz, kalau seandainya pasangan suami istri itu gak tahu kalau bilang talak itu berarti jatuh. Nah dia udah bilang 20 kali, Ustaz, gimana? Dia bilang, emangnya di Indonesia gak ada agama Islam? Ya ada. Emangnya gak ada masjid? Ada. Emangnya gak ada ustaz yang ngajar? Banyak, saya bilang. Nah kok bisa ada orang ngomong talak 20 kali? Ya itulah kejadiannya, saya bilang. Emangnya pada gak belajar fikih? Ya belajar air dua kula, biasalah gitu. Biasa. Jadi buat mereka itu aneh, ada orang Islam tapi tidak tahu kalau ngomong talak pada istrinya itu jatuh talak gitu. Dan ini terjadi pada sahabat saya, suami istri dua-duanya saya kenal. Suaminya kalau lagi bertemu sama bininya bilang ke saya, bininya kalau lagi bertemu sama suaminya juga bilang ke saya. Dan mereka cerita, "Oh iya semalam udah gua talak tuh." Gitu kan? Oh, udah jatuh talak satu dong. Enggak tahu deh, sebab udah sering sih saya ngomong kayak gitu. Udah berapa? Ya 30-an kali adalah gitu kan. Istri saya tanya, "Gimana?" "Iya tuh, talak balik, talak balik, talak." Saya bilang, "Ini hubungan suami istri model apa? Ente bukannya orang Islam?" "Islam sih, tapi memang begitu ya ternyata." Jadi dia tidak tahu. Nah, ini kan juga sebuah problem tersendiri. Baik, nikah di catatan sipil atau antar agama itu juga tidak syar'i walaupun legal. Laki-laki muslim menikah dengan wanita yang tidak muslim dan bukan ahli kitab misalnya. Pernikahan seperti ini tidak sah dalam Islam. Dan juga di negeri kita tidak boleh terjadi. Ada fatwa MUI yang melarang pernikahan antar agama. Lalu berangkatlah ke Australia pasangan ini. Di Australia mereka menikah, dapat legalnya. Secara hukum internasional, pasangan itu kalau ke Indonesia ya dianggap sebagai suami istri. Tapi secara hukum Islam tetap tidak suami istri. Yang laki Kristen, yang perempuan Islam, itu juga tidak boleh terjadi. Kecuali yang laki-laki Muslim, yang perempuan ahli kitab, entah Yahudi atau Nasrani, itu lain lagi. Jadi para ulama fuqaha itu mengatakan sesuai dengan Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal untukmu dagingnya, dan wanita-wanita ahli kitab itu juga halal untuk dinikahi. Lalu mereka berbeda pendapat apakah hari ini orang Kristen itu termasuk ahli kitab atau bukan. Sebagian mengatakan termasuk ahli kitab, sebagian mengatakan bukan. Yang mengatakan sebagian ahli kitab berarti membolehkan menikah dengan laki-laki muslim menikah dengan wanita Kristen. Jamal Mirdad kawin sama Lydia Kandau gitu ya. Itu boleh. Ya berarti kalau pakai mazhab itu, antum di sini juga boleh menikah sama Agnes Monica gitu ya, bisa-bisa saja. Masalahnya Agnesnya mau apa enggak itu lain lagi. Nah yang terakhir ini yang tidak syar'i dan juga tidak legal, dan itulah zina, dan ini juga termasuk sering terjadi. Artinya secara hukum negara tidak dilaporkan, tidak disaksikan oleh KUA dan sebagainya, dan ternyata secara syar'i tidak memenuhi syarat. Ada wali, tapi walinya boleh nemu di pinggir jalan gitu ya. Nah, lu jadi wali deh gitu. Atau wali-walian. Dalam arti sebenarnya orang ini tidak bisa jadi wali. Sebab dalam Islam itu yang namanya wali, wali itu bukan yang penting dia seperti kalau dalam agama Kristen itu pendeta, enggak boleh. Kalau orang Kristen laki-laki perempuan bercinta lalu ingin memadukan cinta mereka, mengabadikannya, datanglah mereka berdua ke gereja bertemu dengan tokoh agama. Lalu kata tokoh agamanya, kamu apakah bersedia menikahi wanita ini? Bersedia. Wanita ini, kamu bersedia menjadi istri laki-laki ini? Bersedia. Ya udah, ciuman berdua situ, selesai, gitu kan? Dalam Islam nggak bisa begitu. Akad nikah itu bukan ditandai dengan ustadz lalu meresmikan, tidak, gitu. Yang penting ayah kandungnya, ayah kandung dari si yang perempuan. Makanya akad nikah dalam Islam itu bukan antara laki-laki dengan perempuan, tapi antara laki-laki dengan laki-laki. Ini bukan urusan hombreng ya. Laki-laki yang pertama itu ayah kandung si yang perempuan. Itu laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua, ya calon suaminya. Si bapak mertua dengan calon mantu itu berakad. Bapak mertuanya bilang, kamu saya nikahkan dengan anak saya, mas kawinnya sekian. Lalu yang calon menantunya bilang, intinya setuju. Bisa dengan bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, atau bahasa Indonesia, atau yang penting semua orang yang hadir di situ meyakini bahwa laki-laki ini sudah setuju. Dia bisa bilang yes, okay, sip, dan sebagainya. Begini juga boleh, mantap, mantap. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, gitu kan? Atur aja pak. Nah, tetapi bicara tentang legalitas, ternyata dalam syariat Islam legalitas itu penting. Jadi agar mendapatkan kepastian hukum, walaupun sah suami istri itu, tapi kalau tidak ada legalitasnya, ini bermasalah, dan dalam Islam ikut dipermasalahkan juga. Maka legalitas itu dalam syariat Islam itu penting karena untuk mendapatkan kepastian hukum, menghindari peluang penipuan, bahkan menghindari peluang sengketa. Saya kasih contoh di dalam masalah hutang saja. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk kalau ada hutang piutang itu ditulis. Bahkan Al-Quran secara tegas menyebutkan, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu dalam surat Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Harus ditulis. Itu jadi tulis-menulis itu walaupun tidak menjadi syarat sah hutang piutang, tapi ada perintah untuk menuliskannya. Jadi aspek legal itu penting dalam syariat Islam. Begitu juga ini contoh. Ini contoh dari Museum Topkapi di Turki Istanbul. Ini adalah stempel yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebagai kepala negara pernah berkirim surat kepada raja-raja dunia. Nah, kata salah seorang sahabat, raja-raja dunia itu enggak mau terima surat yang enggak ada stempelnya. Harus legal, harus resmi, sah. Maka Rasulullah pun membuat cincin. Nah, cincinnya tulisannya Muhammad Rasul Allah. Nah, ini cincin Nabi itu, kalau zaman dulu cincin itu dibawa kemana-mana. Dan bentuknya cincin tapi ada stempelnya, ada apa capnya begitu. Jadi cincin dan kemudian stempel jadi satu kemudian dicap. Jadi Rasulullah pun juga punya stempel. Beliau punya perhatian dalam masalah urusan legal. Jadi penting, bukan berarti tidak boleh. Baik, tadi saya bicara tentang nikah ya. Nikah itu rukunnya harus ada wali, kemudian harus ada kedua mempelai, ada ijab kabul, dan ada dua orang saksi. Nah, adapun tadi aspek legal memang tidak termasuk rukun, tapi harus dipenuhi juga sebab untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sama dengan mahar. Mahar tidak termasuk rukun. Ya, mahar itu termasuk syarat. Kalau perempuannya, istri itu minta syaratnya, maharnya sekian, ya enggak bisa ditolak. Nah, seperti Rasulullah SAW itu memberikan mahar pada istrinya, enggak tanggung-tanggung. Ummu Salamah itu dikasih 400 dinar. Satu dinar emas itu kalau dibelikan seekor kambing dapat satu. Satu dinar. Nah, dinar itu maksudnya uang logam yang terbuat dari emas, beratnya itu satu dinar. Kira-kira sekian gram lah gitu ya. Yang itu kalau dibelikan kambing dapat satu. Ada hadis Nabi bahwa Rasulullah pernah meminta para seorang sahabat untuk membelikan kambing dan dia kasih uang satu dinar. Jadi kalau 400 dinar, 400 kambing. Kira-kira kalau zaman sekarang satu kambingnya berapa? Sejuta lah ya. Berarti seharga 400 juta. Ummu Salamah tuh maharnya segitu. Nah, karena dia minta segitu dan Rasulullah berikan, sah. Tapi ada juga wanita yang baik, dalam arti dia gak minta apa-apa. Sampai kemudian ada seorang laki-laki yang mau nikah, kata Rasulullah, kamu kasihlah mahar apa kek gitu. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, ada cuma baju doang. Kalau saya kasih ntar saya pakai apa, gitu kan? Akhirnya kata Rasulullah, ya udah apa yang kamu punya, walaupun cuma cincin yang terbuat dari besi. Ya ini saya punya cuma ini doang ya Rasulullah. Ya udah kamu tanyakan dulu. Rasulullah tanyakan kepada wanita itu, calon istrinya, apakah kamu rela kamu dinikahi hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi? Rela ya Rasulullah, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting calon suami saya itu masuk Islam, itu sudah indah luar biasa. Jadi calon suaminya itu belum masuk Islam waktu itu. Jadi itu syarat. Kalau yang wanita minta, ya harus dipenuhi. Kalau dia nggak minta, ya nggak dipenuhi. Cuman umumnya kebanyakan wanita di Indonesia pada nggak minta. Saya nggak tahu, mungkin karena nggak tahu juga kali ya bahwa itu punya hak gitu ya. Tapi yang jelas, salah seorang dosen saya orang Mesir mengatakan, wanita yang paling baik di dunia ini adalah wanita Indonesia. Ahlan nisa'i fil alam. Wanita terbaik di dunia. Saya tanya, emang kenapa saya gak minta mahar? Gitu. Kalaupun minta, seperangkat alat sholat. Ini rahasia, jangan kasih tahu siapa. Nah, kemudian wali. Siapa orang yang berhak, syarat apa yang harus ada pada seorang wali? Pertama, dia harus muslim. Yang kedua, dia harus laki-laki. Yang ketiga, dia harus berakal, baligh, kemudian merdeka, dan adil. Adil di sini maksudnya bukan adil dalam mengeluarkan hukum, tapi adil artinya tidak fasik. Tidak fasik itu artinya tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar misalnya sholat, dia gak sholat, atau dia gak puasa Ramadan secara terang-terangan dan gak merasa bersalah, itu namanya orang itu tidak adil, namanya fasik. Nah, kalau kita lihat, tadi kan saya bilang, yang jadi wali itu adalah ayah kandung di sini. Kalau ada seorang gadis, dia mau nikah, maka yang berhak menjadi wali atau yang sah jadi wali itu pertama adalah ayahnya. Kalau ayahnya memenuhi syarat yang tadi, Islam, akil, baligh dan sebagainya, itu itulah ayahnya. Tapi kalau ayahnya gak memenuhi syarat, misalnya ayahnya bukan muslim, ya berarti gugur. Atau ayahnya bukan, apa tadi itu, yang lainnya tidak adil, tidak belum baligh misalnya. Ayahnya laki-laki gitu ya, ternyata ayahnya bukan laki-laki gitu, itu tidak sah. Ayahnya harus memenuhi syarat, dan kemudian ayah inilah. Kalau ayah tidak mundur dari tempatnya, artinya dia tidak memberikan hak perwalian pada orang lain, maka tidak bisa diambil dari yang lain-lain, itu tidak bisa mengambilnya. Kalau misalnya ayahnya meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka yang berada pada berikutnya, lapis berikutnya adalah kakeknya, yaitu ayahnya ayah. Nah, ayahnya ayah gak bisa ngambil begitu saja hak perwalian dari si ayah, karena dia adanya pada lapis kedua. Kalau kakek gak ada, saudara. Saudara laki-laki dari si gadis, baik itu adiknya atau kakaknya, yang penting laki-laki, muslim, akil, baligh, berakal, dan seterusnya. Nah, kalau saudara yang sekandung gak ada, saudara lain emak, boleh. Yang penting satu ayah ya, jangan saudara satu ibu tapi lain ayah, itu nggak bisa. Harus satu ayah lain ibu, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian kalau mereka nggak ada, nah, bisa keponakan. Jalurnya seperti ini, gadis itu punya saudara laki-laki, lalu saudara laki-lakinya punya anak laki-laki, keponakannya harus laki-laki. Nggak boleh keponakan dari saudara perempuan misalnya, nggak bisa. Kalau ini nggak ada juga, maka yang ada di sini yaitu keponakan juga dari saudara yang seayah tapi tidak seibu. Kalau ini gak ada juga, berikutnya baru yang bisa menjadi wali adalah paman. Paman itu adalah gadis itu punya ayah, ayah itu punya saudara laki-laki. Jadi bukan paman dari ibu, gak bisa. Misalnya gadis ini punya ibu, ibunya punya saudara, itu gak bisa jadi wali. Jadi wali itu hanya dari jalur ayah, dari jalur laki-laki. Kalau paman pun gak ada, nah ini yang menarik, yang terakhir, sepupu. Sepupu itu harus laki-laki, dan dia adalah anak saudara laki-lakinya ayah. Kalau sepupu perempuan gak boleh, atau sepupu tapi dari anak perempuan saudaranya ayah, itu gak boleh juga. Uniknya, sepupu ini posisinya adalah dia bisa jadi wali, sekaligus juga dia bisa menjadi suami. Karena sepupu itu boleh menikah, ya kan? Anak gadis dengan sepupu saudara laki-laki itu boleh menikah. Cuman dia harus pilih mau jadi suami atau jadi wali. Karena kalau dia dua-duanya susah kan, nanti mejanya gini. Saya jadi wali, saya nikahkan kamu dengan sepupu saya gini. Terus dia pindah gini kan. Saya terima nikahmu. Gak bisa. Jadi dia harus pilih salah satu. Kan sepupu mungkin banyak ya. Baik, ini syarat saksi sama dengan tadi syarat wali. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan barangkali? Tafadhol, ada satu kesempatan buat yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, kini kita cukupkan kajian kita karena sudah pukul 1 siang. Tapi Ustaz, jazakallah atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru dan bisa kita manfaatkan. Baik. Begitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup aja langsung forum kita dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa fardhu wajib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya milik Allah dan yang salah karena keburukan kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.